rahimahullah ta'ala al-adawatul jazimah. Adawatul jazimah, amal-amal yang menjazimkan. Masuk pada fi'il dhari'. Yang pernah lewat sebelumnya merafakkan fi'il mudhari', yang menasawun fi'il mudhari' sekarang yang menjazimkan. Ma tajizim fi'ilan wahidan, ma tajizim fi'ilain. Amal-amal yang menjazimkan ada dua macam. Ada yang menjazim satu fi'il mudhari', jazim satu fi'il, ada yang menjazimkan dua fi'il. Yang pertama, allati tajizimu fi'il wahida, yang menjazim satu fi'il, menjazim satu fi'il. Jazm, apa itu jazm? Siapa terakhir? Jazm, apa itu jazm? Secara bahasa apa? Secara bahasa itu, bahasa itu sukun. Secara bahasa sukun. Al-qat', nah, memastikan, memotong atau memastikan. Secara istilah. Sukun. Tamyirun makhsus alamatus sukun wa ma naba'anha. Perubahan khusus tanda aslinya adalah sukun atau yang menggantikan dari sukun. Yang menggantikan sukun. Nah, ada pun yang menjazim satu fi'il. Yang pertama, lam. Lam ini harfun nafiin, jizmin wa qalbin. Menafikan, menjazim dan merubah. Merubah zaman mudhari' yang tadinya bisa hal atau mustaqbal menjadi apa? Menjadi mudhi. Di fi'il mudhari' zamannya bisa hal, bisa mustaqbal, bisa juga berubah menjadi mudhi. Jadi bukan hanya fi'il madhi saja yang zamannya mudhi. Fi'il mudhari' kadang juga maknanya zamannya apa? Mudhi. Misalnya kalau kemasukan lam. Lamnya harfu qalbin. Jazmin wa qalbin. Qalbi merubah, maksudnya merubah apa? Merubah zaman mudhari' yang tadinya bisa hal atau mustaqbal menjadi apa? Mudhi. Contohnya lam yalid. Tidak beranak. Lam yusalli. Tidak salat. Kapan tidak sholat? Kapan? Sekarang atau nanti? Ada waktu yang akan, yang sudah lalu. Ini lam yang pertama ya. Ini menjazimkan satu fi'il. I'rabnya misalnya lam. Lamnya lid. Lam harfu jazmin. Mabjun ala sukun. La mahalla lahu minal i'rab. Yalid. Fi'il mudhari' majzumun bi lam. Dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmi, tanda jazmnya as sukun. Li'annahu fi'il mudhari' sahihul akhir wa lam yattasil bi akhiri syai'. Karena yalid adalah fi'il mudhari' sahihul akhir dan tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu pun. Lam yusalli. Lam sama tadi harfu jazmin wa nafyin wa qalbin mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Yusalli fi'il mudhari' majzumun bi lam. Wa 'alamatu jazmi kata terakhir tadi. Sekarang ulang. Lam yusalli wa 'alamatu jazmi apa? Hadful akhir. Wa huwa al-waw awil alif. Nah, ya, al-kasrah dari alaiha. Tanda jizm adalah membuang akhirnya huruf illah, yaitu ya. Dan kasrah di akhir salim, asal dalam, menunjukkan dalil yang terbuang adalah ya. Karena kasrah cocoknya dengan ya. Dan fi'il mudhari' mu'tal akhir. Yang pertama. Yang kedua, lamma. Lamma. Sama juga harfu nafyin wa jizmin wa qalbin. Contohnya lamma ya'lam. Lamma ya'lam. Ini belum tahu. Lamma yarji', belum datang. Atau belum kembali nak. Belum pulang, belum kembali nak. I'rabnya sama dengan sebelumnya. Lamma harfu jazmin mabniun ala sukun. Ana sukun. La mahalla lahu min al-i'rab. Ya'lam fi'l mudhari' majzumun bi lamma alamat jazmihi. Apa tanda jazmnya di sini? Sukun. Nah, ana fi'l mudhari' asal akhir wa lam yattasil bi akhir syai'. Ya, kalau diartikan bahasa Indonesia kadang hampir sama artinya lam dan lamma. Penafian hanya ada beberapa perbedaan maknanya, penggunaannya. Nanti antum pelajari di kitab yang lebih tinggi di atasnya. Ini yang berikutnya. Alam sebenarnya sama dengan lam yang ditambahkan hamzah istifham takriri untuk membawa mukhot, mengajak mukhot untuk mengakui perkara yang sudah tetap baginya, penetapannya atau penafiannya, perkara yang sudah diketahui oleh mukhotob. Bukankah alam yaj'al lahu ainain, alam yaj'al alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu. Ini hamzah istifham takriri, mengajak mukhatab untuk mengakui perkara yang sudah dia ketahui. I'rabnya sama dengan lam. Nah, hamzah alam ha apa hamzah, hamzah istifham nah bidun alal fat lam halalah minal i'rab. Lam harfun nafiyin wa jazmin wa qalbin mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab, dan seterusnya sama. Dimana juga alamma yang keempat, alamma sama dengan lamma yang ditambah apa hamzah istifham takriri. Alamma yahdur, bukankah dia belum datang, belum hadir. Kemudian yang kelima, lamul amr, lam yang perintah. Lamul amr. Contohnya liyakhruj, agar dia keluar. Liyakhruj. Lam lamul amr. Mabniun 'alal apa di sini? Al-kasr, la mahalla lahu min al-i'rab. Yakhruj fi'l mudhari majzuman bi lamil amr alam jazmihi apa sukun, sukun karena fi'l mudhari isma akhir wa lam yattasil bi akhir syai'. Yang sebagian memberikan dua ungkapan lamul amr, dan lamul amr adalah paling satunya wa du'a. Sebenarnya lamnya sama, hanya untuk bab ta'addub. Nah, dalam pengucapan enam lafaz lamul amr dari atas ke bawah, namun doa dari bawah ke atas. Kalau perintah dari atas ke bawah, misalnya Allah kepada hamba-hambanya, lamul amr. Ya, kalau perintah dari bawah ke atas, dari hamba ke Allah, lam doa. Dan yang keenam, la nahiyah, la larangan. La nahiyah. La tajlis, jangan duduk. La lanah ya mabniun alal nasukun la mahala lahu min al-i'rab. Najlis fi'il mudhari' majzumun bila annahiyah alamat jazmihi as-sukun ya'na fi'il mudhari' sahih akhir wa lam yattasil bi akhir syai'. Sama juga dengan lamul amr, sebagian baginya dua, la nahiyah dengan la du'aiyah. La nahiyah larangan dari atas bawah, la du'aiyah larangan dari bawah ke atas. Ya Rabbana wala tuhammilna, permintaan hamba kepada Allah, jangan bebani kami sesuatu yang beratkan kami dan seterusnya. Nah, ini 6 amil yang menjizamkan satu bil fi'il mudhari. Di jawazim ada 2, ada yang menjizamkan satu fi'il mudhari, ada yang menjizamkan 2 fi'il mudhari. Yang pertama yang menjizamkan satu fi'il ada 6. Lam, lamma, alam, alamma, lamul amar, la nahiyah. Kemudian alladzi tajzimu fi'lain, yang menjazmkan 2 fi'il. Menjazmkan 2 fi'il. Yang pertama sebagai fi'il syarat, yang kedua sebagai fi'il apa? Jawab syarat. Yang pertama in. In, contohnya in tajtahidan, jika kamu bersungguh kamu akan ber hasil. In harfu jazmin wa syartin mabniun ala ala sukun la mahalla lahu min al i'rab. Tajtahid fi'lu syart, fi'il yang pertama sebagai fi'il syarat, fi'il yang kedua sebagai jawab syarat. Fi'lu syart majzumun bi in wa alamati jazmihi as sukun bi anna fi'l mudhari sar'a akhir wa lam yasib lahu syai'. Tanjah ijabu syart majzumun bi, apa yang menjazmkannya? Bi'in. Majzumun bi'in wa alam jazmi as-sukun bi anna fi'l mudhari ismun akhir wa lam yatasil akhir syai'. Dan idma, yang kedua idma, contohnya idma tata'allam taqaddam, apabila atau jika kamu belajar kamu akan semakin maju, semakin bertambah ilmu. Idma harfu jizmin wa syartin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al i'rab. Ta'allam fi'lu syart majzumun bi idma wa alam jazmi as sukun. Taqaddam jawabu syart majzumun bi idma wa alam jazmi as sukun. Demikian seterusnya. Ini fi'il yang pertama sebagai fi'il apa? Fi'il syarat. Yang kedua sebagai jawab syarat. Kemudian yang berikutnya ketiga, ma, ma taf'al syarran tanda. Jika kamu, apabila kamu melakukan kejelekan, maka kamu akan menyesal. Ma ismu syartin, ismu syartin jazim tajzim fi'lai mabniun ala sukun fi mahalli fi mahalli nasbin maf'ulin bih. Taf'al fi'lu syart, fi'lu syart majzumun bima ma'alam jazm as-sukun syaran maf'ul bih. Tandam jawabu syart majzumun bima ma'alam jazmi as-sukun. Syarun mana tu? Ini maf'ul bi-nya yang mana? Ma-nya atau syarun? Ma taf'al syarun. Apa? Syarun. Syarun, syarun. Syarun. Syarun. Nah. I'rabnya sebagai apa syarun jika ma sebagai maf'ul bih? Syarun maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih tsani. Fi'il taf'al membutuhkan berapa maf'ul? Atau nanti dicek kembali. Atau ada yang dapat faedah di kita apa? I'rab yang seperti ini. Apa? Nah, atau dicek lagi ya kembali nanti kalau ada faedah sampaikan. Dia yang menjazmkan dua fi'il ini ada, ini sepakati huruf, ada yang lebih kuat huruf, ada yang disepakati isim, ada yang lebih kuat isim. Ini kalau dia disepakati huruf atau yang lebih kuat huruf, berarti apa? Lam mahalla minal i'rab. Tidak ada tempat i'rabnya. Lam mahalla minal mabni, mabni 'ala sukun, mabni 'ala al-fath. Lam mahalla minal i'rab. Kalau dia itu harf atau yang raji adalah harf. Jadi kalau dia isim atau yang raji isim, berarti dia punya mahal. Ini kalau yang menjazimkan dua fi'il ini, kalau dia isim, misalnya mama ini kan isim. Dia mabni ala sukun, ada mahalnya fi mahal li apa? Sebagai maf'ul bih, sebagai mubtada, sebagai khabar. Ada mahalnya. Ini terbagi jadi empat. Yang menjazimkan dua fi'il ini terbagi jadi empat. Disepakati sebagai harf, itu apa? In. Disepakati dia adalah harf. In. Yang kedua, diperselisihkan apakah dia huruf atau isim. Yang roji adalah huruf. Itu id, idma. Yang ketiga, diperselisihkan apakah isim atau huruf. Yang roji adalah isim. Itu mahma. Yang lainnya disepakati semuanya adalah isim. Sisanya, disepakati semuanya adalah isim. Perbedaannya tadi untuk mengatakan ini huruf atau isim, faedahnya apa? Kalau dia huruf berarti la mahalla lahu minal i'rab. Kalau dia isim harus dicari mahalnya. Dia sebagai apa ya Rabb? Sebagai mubtada, sebagai maf'ul bih, sebagai hal, sebagai apa? Sesuai dengan siyak kalamnya. Berikutnya man. Menyamalnya man ya'mal su'an yujzabih, barang siapa melakukan kejelekan dia akan dibalas dengannya. Man ismu syartin, ya bukan harfu syart, harfu jizmin, ismu ismu syartin ya jizimu fi'lain abniun 'ala sukun fi mahalli, kan dia isim, isim berarti punya mahal, fi mahalli raf'in mubtada. Ya'mal fi'lu syart, fi'al syart majzumun biman wa 'alamat jazmi as-sukun, su'an maf'ul bih. Yujza jawab syart majzumun bi biman wa 'alamat jazmihi, siapa terakhir tadi? Ndak wa 'alamat jazmi yujza, dan jazmnya apa? Ndak yujza. Ini jizmnya apa? Fata. Ada tanda jizm fathah. Tanda jizm itu sukun, hadful nun, hadful akhir. Tidak ada tanda jizm fathah atau tanda penemuan baru. Apa? Nah, hadful akhir. Apa yang dibuang jenis hurufnya? Yujiza. Fathah terakhir berarti apa? Fathah cocoknya dengan alif. Yang terbuang huruf terakhir, huruf inna yaitu alif. Karena fathah cocoknya dengan alif. Dan mahma. Mahma. Mahma itu betin tumhirul ayyam. Bagaimanapun kamu sembunyikan, pasti akan dinampakkan dengan berjalannya waktu. Mahaman ismu syartin jizm fi'lain mabniun 'ala sukun fi mahalli, fi mahalli ish, fi mahalli, fi mahalli apa? Fi mahalli harafin sebagai apa? Fi mahalli nasbin wa maf'ul bih, sebagai objeknya, naik pekerjaan. Tebatin fi'al syart majzumun bimahma wa 'ala jazmihi sukun. Tudhhir jawab syart majzumun bimahma wa 'ala jazmihi as sukun. Alha tudhhirhu maf'ul bih al-ayyam fa fa'il. Fa'il dari mana, mana fi'ilnya? Tudhhir. Kemudian berikutnya yang menjadi sumber fi'il mata. kapan. Mata tadhab, adhab, kapan saja kamu pergi, aku akan ikut pergi. Mata, semua syartin, injizim fi adain, mabdu'in alas, sukun fi mahalli. Mahalli apa? Kapan, berarti kita dengan apa? Zaman. Fi'il nasbin, ala dzarfiyah, zamaniyah. Adhab fi'il syart, injizumun bi mata. Adhab jawab syart, injizumun bi mata. Demikian seterusnya. Jadi fi'il yang pertama selalu di'arab sebagai apa? Fi'il syart. Fi'il yang kedua yang majzum sebagai apa? Jawab syart. Ayyana. Ayyana tuhsin sariratuka. Ayyana tahsun sariratu tuhmat siratu. Ayyana, kapan saja, kapan saja hatimu bagus, sariratu bagus, maka akan dipuji sirah tingkah lakumu, akan dipuji sejarahmu, akan dipuji. Ayyana ini dzaraf zaman. Dzaraf zaman. Kapan saja. Bukan waktu. Aina ini dzaraf makan, di mana? Aina tadhhabil ummu, tadhhab Maryam ma'ahana. Di mana saja ibu pergi, maka Maryam akan pergi bersama ibunya. Aina ismu syart mabni 'alal fath fi mahalli nasbin 'ala dzarfiyah makaniyah. Tadhhab fi'il syart majzum bi aina. Tadhhab yang kedua jawab syart majzumun bi aina. Anna, anna ini juga dzaraf, dzaraf makan. Kalau aina dzaraf makan, anna juga dzaraf makan. Anna yadhhabil abu yadhhab Ali ma'ahna. Kemana saja bapak pergi, ayah pergi, maka Ali akan pergi bersamanya. Sama i'rab yang sebelumnya ya. Tinggal misalnya anna ismu syart yajzim fi'lain mabniun 'alal sukun fi mahal nasbin 'ala dzarfiyah makaninya. Haythuma, haythuma tanzula tukrama. Haythuma tanzula tukrama. Di mana saja kalian singgah, kalian berdua akan dimuliakan, akan dijamu. Haythuma ismu syar mabniun ala sukun fi mahalli nasbin ala dzarfiyah makaniyah. Tunzala fi'il syar, saya terakhir tadi. Nak kena sama jizum bi haitsu ma'na jizmi apa? Tanzala tanzula. Ana jizmnya apa? Haitsu ma tanzula tukrama. Enggak ada sukun situ mana? Tanjiznya apa? Tanda asal jizm kan sukun. Enggak ada situ sukun. Apa? Tanda jizmnya alif. Ada tanda jizm alif. Tanda jizm itu tiga aja. Sukun, membuang nun, membuang huruf ilah. Masuk mana? Hendak sebelahnya. Nam hakum nun. Ya, nominal. Minal af'alil khamsah. Atau minal amfilatil khamsah. Karena fi'il mudhari bersama dengan apa? Alif walis nain. Demikian juga tukrama jawab syart majzumun bihaitsuma wa 'ala jazmi hatfun nun bi anna minal af'alil khamsah. Kaifama tu'amil sadiqaka yu'amilka. Bagaimana dengan cara bagaimanapun kamu bermuamalah dengan temanmu, dia akan memperlakukanmu seperti itu pula. Dia akan membalasmu dengan sikap perilaku yang sama. Kaifama ismu syart mabniun ala sukun fi mahalli nasbin ala al hal. Nah, dengan hal keadaan. Tu'amil fi'il syart. Yu'amil ka yu'amil jamus syart. Ayyu kitabin taqra tastafid. Ayya kitabin taqra tastafid. Kita apa sih yang kamu baca, kamu akan mendapatkan faedah. Ayya ismu syart. Mabni atau mu'rab ini? Nah, ayu ini beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Siapa ada mabni semuanya, dia sendiri apa? Mu'rab. Mu'rab. Kadang-kadang juga mabni. Pada beberapa keadaan bisa mabni. Ada syarat nanti di kitab yang lebih tinggi. Ada banyak contoh di sini nih yang mu'rab. Di sini mu'rab. Ayah kita minta qra' tastafid. Sebagai maf'ul bih muqaddam. Yang benar kalau di sini terus ayu. Alam yang lebih benar kayaknya ayya sebagai maf'ul bih. Wa mudhaf kitabin mudhafun ilaih. Taqra' ni ja fi'il syart. Tastafid jawabu syart. Nah, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kita pelajari saat ini tentang adawatul jazimah. Amil-amil yang menjazimkan fi'il mudhari'. Itu dibagi menjadi dua. Ada yang menjazim satu fi'il, ada yang menjazim dua fi'il. Yang menjazim satu fi'il ada enam. Lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, lan nahiyah. Ini disepakati semuanya adalah harf. Yang menjazim dua fi'il ada 12 sebelum alif di sini. In, idma, ma, man, mahma, mata, ayyana, aina, anna, haithuma, kaifama, ayyu. Dari segi apakah dia isim atau fi'il, aisim atau huruf, ini dibagi menjadi 4. Pertama disepakati huruf yaitu in. Kedua yang lebih kuat huruf yaitu idma. Ketiga yang lebih kuat isim, ma, mahma. Keempat disepakati isim, sisanya. Faedahnya apa mengetahui ini isim atau huruf? Jika itu huruf atau yang roji huruf, maka la mahalullah minal i'rab. Kalau itu isim atau yang roji dari isim, maka ada mahalnya. Mabni ala kada, ala sukun, dan fi mahali ada mahalnya. Fi mahali rofin atau fi mahali nasbin, tergantung siap kalamnya, konteks jumlahnya. Tamrin latihan. Ya apa? Wajibul manzil ya. Ya. Tamrin ijal marfu'an mansuban majzuman mimma yajadikan marfu' mansub majrur yang akan datang ini. Juga wajibul manzil. Dua biarnya ya. Yang pertama tinggal apa? Masukkan. Masukkan ambil jazmnya. Tamrin yang pertama misalnya yajlisu menjadi lam yajlis. Yahdi menjadi alam yahdi, dibuang ya-nya. Dan seterusnya. Adapun tamrin yang kedua sebutkan jadikan marfu mansub dan majzum. Ya'tikum ilan ya'tiyakum lam ya'tikum. Demikian terus dibuangnya. Ya, kalau yang ada marfu berarti datangkan apa? Mansub dan majzumnya. Kalau yang adanya mansub berarti datangkan marfu dan majzumnya. Kalau adanya majzum datangkan marfu dan mansubnya, ya. Di masing-masing setiap nomor ini tamrin yang kedua dia menyebutkan salah satu dari tiga keadaannya, marfu, mansub atau majzum. Kalau yang disebutkan di sini marfu berarti antum sebutkan mansub dan majzumnya. Kalau disebutkan di sini mansub, antum sebutkan marfu dan majzumnya. Kalau di sini sebutkan majzum, antum sebutkan marfu dan mansubnya. Dengan seterusnya. Paham biarnya? Bisa diulang yang pertama, diulang yang Yang pertama tinggal dimasukkan amil jazmnya dan perubahan yang terjadi setelah kemasukan amil jazm. Contoh tadi. Misalnya yajlisu setelah kemasukan lam menjadi apa? Lam yajlis, domahnya menjadi sukun. Yahdi yang ada ya-nya jadi kemasukan alam, alam yahdi dibuang ya-nya. Demikian seterusnya sampai selesai. Terus yang kedua. Yang kedua sebutkan keadaan marfu, mansub dan majzum, tiga keadaan. Yang disebutkan sini salah satunya. Langsung contohnya marfu. Yang disebutkan marfu berarti antum sebutkan mansub dan majzumnya. Kalau disebutkan di sini mansub, antum sebutkan marfu dan majzumnya. Kalau di sini sebutkan majzum, antum sebutkan marfu dan mansub. Contoh yang pertama, ya'tikum, ini disebutkan marfunya kan? Antum datangkan mansub dan majzumnya. Contohnya lan ya'tiyakum. Majzum lam ya'tikum. Dibuang ya-nya. Lam ya'tikum. Yang kedua didatangkan apa? Dicontohkan mansub, disebutkan mansubnya. Antum datangkan marfu dan majzumnya. Contohnya ini lam yaj'alakum. Yaj'alukum. Lam yaj'alkum. Bisa dipahami? Nah, kalau bisa, belum paham nanti bisa tanyakan ke teman-teman yang sudah paham. Belum jelas bisa tanyakan ke pengajarnya lagi. Ada PR sebelumnya? Tidak ada. Nak kembali dalam kondisi kemarin. Alhamdulillah.